Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jangan numpuk di belakang sini. Sini. Harus berani dong di depan. Sini, sini. Jangan numpuk belakang di sini, sini. Jangan disuruh dua kali. Isi yang kosong ini loh. Ian itu. Ya. Nah, apa salahnya di situ? Hah? Enggak salah kan? Nah, itu kenapa? Baik. Kitabnya sudah punya belum? Belum. Baik, insyaallah teman selanjutnya sudah ada kitab, nanti disahkan insyaallah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullahu taala وهو شيخ الإسلام العلامة محمد النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى باب فرمان الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير باب firman Allah subhanahu wa ta'ala hatta sampai ketika fuzzi'a an qulubihim rasa takut itu dihilangkan dari hati-hati mereka al-faza' al-khawf al-mufaji' ya, rasa takut yang datang secara tiba-tiba. Ya, rasa takut yang datang secara tiba-tiba. Ya. Jadi sudah kaget, takut pula. Nah, ini double-double. Sampai ketika rasa takut itu dihilangkan, diangkat dari hati-hati mereka. Siapa ini? Para ya, mereka di sini siapa? Al-malaikah, para malaikat. Qalu madza qala rabbukum, maka mereka berkata apa yang Rabb kalian katakan, yaitu mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya, apa yang Rabb kalian katakan. Qalul haq, yang lain pun menjawab al haq, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah besar. Ya, apa yang menjadi poin Kenapa bab ini atau ayat ini dijadikan judul bab, kemudian dimasukkan ke dalam Kitab Tauhid, yang mana Kitab Tauhid adalah penjelasan tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah taala dalam peribadatan, dan menjauhkan, menjelaskan secara rinci tentang kesyirikan-kesyirikan serta kebatilan-kebatilan kesyirikan seperti bab sebelumnya. Bahwasanya yang namanya kesyirikan itu batil dari segala sisi. Ya. Nah, sekarang Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau memasukkan bab ini tentang para malaikat. Ya, ketika mereka mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak kuat. Ya, nanti akan disebutkan hadis yang menafsirkan dari ayat ini. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, dihilangkan rasa takut. Artinya sebelumnya mereka dalam keadaan ketakutan. Ya. Dalam ketakutan yang besar. Nah, kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala munasabatu tarjamah. Ya. Apa yang menjadi kesesuaian, hubungan antara bab ini dengan Kitab Tauhid? Dan ini juga kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Qala anna hadza minal barahin adallah ala annahu la yastahiqqu an yakuna syarikan ma'allah. Bahwasanya ini adalah diantara bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun yang berhak untuk menjadi syarik, menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal malaikata wahum akrabu ma yakunu minal khalqi lillah azza wa jalla ma ada khawasi bani adam yahsulu minhum inda kalamillahi subhanahu al-faza. Dikarenakan para malaikat dan mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, ya, ma ada khawasa bani adam, kecuali ya orang-orang khusus dari kalangan bani adam, yaitu al-anbiya wal mursalin. Ya, mereka lebih mulia daripada para malaikat. Ya, yahsulu minhum, terjadi pada mereka inda kalamillah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara menyampaikan wahyu, al-faza, rasa takut yang ya sangat besar tiba-tiba, ya, dalam keadaan para malaikat ini adalah makhluk yang ciptaannya sangat hebat, diciptakan dari cahaya, memiliki kekuatan yang hebat, ya, memiliki sayap, ya, tetapi bersamaan dengan itu ketika mendengar kalam Allah mereka enggak kuat. Nah, mereka, ya, sisi pendalilannya, mereka saja makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia. Terjadi demikian ketika mendengar kalam Allah. Menunjukkan apa? Mereka lemah. Ya, di sisi Allah dibandingkan Allah jelas tidak ada apa-apanya. Terjadi pada mereka yang seperti ini menunjukkan kelemahan mereka. Ya, lemah yang sifatnya relatif ya. Ketika mendengar kalamullah mereka tidak kuat. Lalu yang seperti ini mau dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang maha tinggi, yang maha besar. Sama sekali tidak. Kalau malaikat saja seperti itu keadaannya, lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan makhluk lainnya? Kok mau, kok bisa dijadikan sekutu? Ya, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kok ada kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini sisi hubungan antara bab kita ini dengan kitab tauhid. Sini Ilham, depan. Dari mana? Ya, sini, sini. Santri itu di depan. Jangan di situ, itu belakang namanya. Sini depan. Ya. Santri itu yang terdepan harusnya. Baik, kita bacakan kalamnya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala munasabatul bab li kitab at-tauhid. Hubungan antara bab dengan kitab tauhid. Anna fihi bayana hati alladzina hum aqwa wa a'zam man ubida min dunillah. Ya. Bahwasanya di sini terdapat penjelasan tentang keadaan para malaikat yang mana mereka ini aqwa wa a'zam, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling hebat yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, apakah ada yang beribadah pada malaikat? Jawabannya ada. Ya, orang-orang musyrikin ya, mereka menamakan berhala-berhala mereka Al-Lat, Al-Manah, Al-Lat, Al-Uzza, Manah. Ya. Ini mereka mengatakan sebagai apa namanya, bentuk mu'annas dari nama-nama Allah. Al-Lat itu bentuk mu'annas dari Allah. Al-Uzza itu bentuk mu'annas dari Al-Aziz. Al-Manah itu bentuk mu'annas dari Al-Mannan. Kenapa demikian? Karena ini adalah sebagai simbol dari para malaikat yang mereka ini, ya, mereka beranggapan bahwasanya para malaikat ini adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya bagi orang-orang musyrikin ketika itu. Nah, mereka para malaikat diibadahi selain daripada Allah. Ada sebagian yang beribadah kepada para malaikat ini. Dan malaikat sebagaimana yang disebutkan adalah makhluk yang sangat kuat, makhluk yang sangat hebat. Ya, tetapi dalam keadaan demikian, ini yang terjadi ketika mereka mendengar kalamullah. Fa idza kana haluhum ma Allahi ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lahu ta'awna ma'allah. Kalau ternyata keadaan mereka ya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, karena rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bagaimana yang seperti ini bisa diibadahi, diseru, dimintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sementara sesuatu yang diibadahi itu tidak boleh memiliki kelemahan. Sesuatu yang diibadahi itu haruslah zat yang sempurna. Sempurna zatnya, sempurna nama-namanya, dan sempurna sifat-sifatnya. Bagaimana kok seorang itu bisa tunduk kepada yang tidak sempurna? Di antara bentuk ketidaksempurnaannya tadi, mendengar kalamullah, ya, timbul rasa takut. Bahkan, ya, hampir tidak sadar. Ya, bagaimana yang seperti ini bisa diibadahi selain daripada Allah? Dimintai, ya, diseru, diibadahi dalam keadaan dia tidak sempurna. Dan ini adalah para malaikat. Ya, fa ghairuhum min babin aula. Maka selain para malaikat min babin aula, lebih tidak beribadahi. Kalau malaikat yang paling kuat saja begini keadaannya di sisi Allah, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Berarti lebih tidak berhak lagi untuk diibadahi. Ya, apalagi kalau ternyata yang diibadahi itu derajatnya jauh di bawah manusia. Beribadah kok kepada hewan? Beribadah kok kepada patung yang mereka buat sendiri? Nah, ini tidak masuk di akal. Ya, akal saja tidak bisa menerimanya. Bagaimana seorang itu tunduk kok kepada yang lemah? Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalil-dalilnya pada bab sebelumnya. Fa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin alladzina yad'una ma'allahi man la'i al-malaikah. Maka di sini terdapat bantahan terhadap seluruh orang-orang musyrik yang mereka beribadah, ya, menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan perkara-perkara yang bahkan tidak mendekati kehebatan malaikat sama sekali. Para malaikat saja tidak berhak untuk kita ibadahi, yang begitu kuat, yang begitu dekat kedudukannya di sisi Allah. Para nabi, para rasul, bahkan Rasulullah SAW, ya, makhluk yang paling utama dan paling mulia, tidak boleh kita beribadah kepadanya. Tidak boleh kita gulu kepadanya. Ya, dalam keadaan beliau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, uluhiyah, hak untuk diibadahi ini hanyalah haknya Allah. Dan memang hanya Allah saja yang pantas dan berhak untuk diibadahi. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna zatnya, perbuatannya, namanya dan sifatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Kenapa kau beribadah kepada yang sama-sama diciptakan? Sama-sama membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sama diatur, bukan yang mengatur. Ya, ini suatu ketidakpantasan ketika seorang itu menjadikan selain daripada Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Fuzzi'a an qulubihim ay uzila al-faza an qulubil Dihilangkan alfaz rasa takut yang sangat dari hatinya para malaikat, minal ghasyah. Ya, yaitu dihilang, selesai mereka siuman dari pingsannya, bayangkan. Allati tusibuhum inda sima'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril. Ya, yang menimpa mereka ketika mereka mendengar kalam Allah, ya, yang menyampaikan wahyu kepada Jibril. Ya, enggak kuat mereka dengar. Ketika mereka siuman, ketika mereka hilang rasa takutnya, barulah mereka saling bertanya satu sama lain. Madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ya, maka mereka mengatakan al-haq. Allah mengatakan al-haq, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Ya. Nah, di sini isbatu kalamillah, penetapan salah satu dari sifat-sifat Allah yaitu kalamullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara mata sya'a masya'a, kapan Allah kehendaki, dan berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Ini keyakinan kita, sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwal ali, dan Allah maha tinggi. Ini isbatu uluwillah. Ya, penetapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi. Ya, uluwul qahar, uluwul qadar, dan uluwul dhat. Ya, tinggi dari sisi kemuliaannya, yaitu kesempurnaan. Ya, kemuliaan yang sempurna. Tinggi kekuasaannya, kekuasaan yang sempurna, dan dhatnya. Ya, yang mengatakan Allah maha tinggi bukan kita, tapi Allah itu sendiri. Yang mengatakan istiwa alal ars itu bukan kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Di 7 ayat. Lalu kenapa kok kita bantah? Lalu kenapa kok kita sok tahu mengatakan bahwasanya itu bukan seperti itu? Loh, siapa kamu? Siapa kita? Ya. Yang mengatakan demikian itu adalah Allah. Kalau Allah tidak mengatakan demikian, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian, apa hak kita untuk mengatakannya? Tidak ada sama sekali hak kita. Ya, tetapi kita ya mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Bayangkan itu bukan dalam satu ayat saja. Ya, dalam sekitar 7 ayat disebutkan istiwanya Allah, tingginya Allah di atas arsnya. Ya. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan ars, sama sekali tidak. Itu hanya persangkaan yang datangnya entah dari mana. Ketika Allah mengatakan tsumma istawa 'alal arsy, sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya Allah ars yang butuh terhadap Allah, seluruh makhluk yang butuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ghaniyun hamid, Allah maha kaya, tidak butuh terhadap makhluknya, tidak butuh terhadap kita, tidak butuh terhadap langit, tidak butuh terhadap bumi, tidak butuh terhadap surga, tidak butuh terhadap neraka, tidak butuh terhadap ars. Semua kita yang butuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Kabir, yang maha besar. Ya. Al-Wala a'zam minhu tabaraka wa ta'ala. ya, yang maha besar, yang tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pernah membayangkan betapa bagaimana besarnya alam semesta ini? Allah subhanahu wa ta'ala akbar wa akbar. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dan tidak bisa kita bayangkan. Bayangkan kalau makhluknya saja kita tidak bisa membayangkannya. Ya. Sekarang jarak kita ke matahari berapa juta kilometer? Nah, siapa yang tahu? Menurut ilmu astronomi. Ya. Hah? Enggak ada yang tahu. Kurang lebih 150 juta kilometer, kurang lebih. Ya. Baik. Ya, kalau mohon maaf. Kita kurang lebih segitu. Ya, karena menurut ilmu astronomi ini ya, ada jarak dekat, ada yang jarak jauh. Tapi rata-rata yang segitu. Anggaplah segitu. Itu baru ke matahari. Ya. Katanya, ini katanya ya, kita ini berada di galaksi Bima Sakti. Ya, pernah dengar? Ya. Galaksi Bima Sakti itu jutaan bintang. Itu bukan satu-satunya galaksi. Ada galaksi yang lain, ada galaksi Andromeda. Ya. Nah, ini yang ini dengarnya Andromeda. Oh, Andromeda yang itu. Bukan. Ya. Galaksi yang katanya, kita enggak tahu, katanya saja ini, kata orang. Kata yang katanya mengukur pakai alat yang canggih. Jarak sampai ke bintang yang paling jauh bisa jutaan. Jutaan apa? Jutaan tahun cahaya. Ya. Hitung sendiri. Cahaya itu 100 ribu kilometer. Ya, dalam kecepatan 1 detik katanya itu 300 ribu kilometer. Ya. Berarti kalau 1 juta tahun cahaya dikalikan aja. Ya, 300 kali 60 kali 60. Ya, kali 24, kali 30, kali 12. Ya. Silakan. Dalam keadaan itu makhluk. Dalam keadaan itu baru alam dunia, belum alam akhirat. Ya. Ta'ala menyebutkan bahwasanya luasnya surga berapa? Ya, arduha as-samawati wal ard. Seluas langit dan bumi, seluas langit-langit dan bumi. Dan itu semua makhluk. Kita tidak bisa membayangkan besarnya. Allahu Akbar. Dan Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari makhluk semuanya. Lalu kalau begitu, apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kecil, sehebat apa sih kita ini? Ya, sehebat apa sih manusia ini? Digigit nyamuk ya, kena malaria dia. Ya kan? Digigit nyamuk loh, kecil loh nyamuk. Ya. Oh, kan di, bukan karena nyamuknya, karena di situ ada kumannya. Ya, kumannya kan lebih kecil lagi daripada nyamuk. Ya. Lebih kecil kan kumannya, lihat mata kepala aja enggak bisa kita, harus pakai mikroskop katanya. Ya. Apa kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi sombongnya kita ini minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sombongnya minta ampun kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asallallahu alaihi. Ya, harusnya ketika kita membaca ayat ini, Allahul Aliyul Kabir, Allah Maha Tinggi Maha Besar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini kecil-kecil-kecil, enggak ada apa-apanya. Kehebatan kita, ilmu kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi lihat manusia ini, ya, enggak ada lagi yang lebih sombong mungkin makhluk, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih dari manusia. Ya, saingannya mungkin cuma iblis saja. Nasallahu alafiyah. Sementara harusnya kita membaca ayat-ayat seperti ini. Setiap sholat kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, menunjukkan bahwasanya kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan makhluknya saja kita ke Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa fi sahih. Dan di dalam kitab As-Sahih ya diriwayatkan, yang dimasukkan di sini adalah Sahih Al-Bukhari. Ya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Abdurrahman bin Sakhar. Baik. Ani Nabi sallallahu alaihi wa sallam, idza qada Allahu al-amra fi samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra ai idza takallama bihi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara, ya, yaitu Allah berbicara tentangnya, fis samai, mak, yaitu di langit, barabatil malaikatu bi ajnihatiha, ya, para malaikat itu mereka memukulkan sayap-sayapnya, khad'anan liqaulihi, sebagai bentuk ketundukan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk mereka terhadap firman Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Ai as-saut al-masmu'. Ya, yaitu suara yang mereka dengar itu bagaikan silsilah rantai, ya, yang dipukulkan ke Safwan. Apa itu Safwan? Al-Hajar Al-Amlas, ya, batu yang keras, ya, artinya suaranya sangat keras sekali dan mereka tidak kuat. Yankudhu, yankuzuhum ay yakhlusu hadzal qaul wa yamdi fil malaika. Kita lihat kalam yang lain. Ya, yaitu maksudnya bahwasanya inna hadzal saut yablughu minhum kullam mablaq. Ya, melewati, tidak ada yang tidak dengar, semuanya mendengar suara yang nyaring ini. Ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ya. Sampai ketika dihilangkan rasa takut, mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Rabb kalian katakan? Qalul haqq. Mereka mengatakan al-haq wa huwal aliyul kabir. Baik, ini hadisnya. Fayasma'uha mustarikus sama'. Kemudian mustarikus sama', ya, para penguping, pencuri dengar, yaitu para jin yang berusaha menyit. Ya. Fayasma'uha, mereka mendengar. Ya. Hadhil kalimah allati takallamat biha al-malaika. Itu mereka mendengar apa yang dikatakan para malaikat. Ya, mustarikus sama ini. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin Al-Mutakhattib, fa fiha dalilun ala annahu yubadir. Ya, mereka apa jin yang mencuri pendengaran langit ini, khabar langit ini, ya mereka tergesa-gesa. Ya. Fa ka'annahu yahtalisuha ikhtilasan bisur'ah. Ya, mereka jadi enggak bisa mereka santai duduk manis nguping apa enggak. Buru-buru, kenapa? Ya, karena khawatir dilempar dengan syihab, ya, dengan bintang-bintang yang dilemparkan kepada mereka menjadi, ya, bintang yang menyala-nyala. Ya, terkadang mereka bisa dapat, terkadang mereka terkena. Ya, nah ini mereka khawatir. Wa mustarikus sama hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Ya. Dan mereka ba'duhu fawqa ba'd. Ya. Jadi tidak hanya satu, yang satu di atas yang lain. Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah, mensifatinya, salah satu penerima hadis ini, bikafihi faharrafa wabad wabad dada bain asabihi. Disebutkan di sini annahu annaha wahidun fauqa tsani. Ya, mereka bertumpuk-tumpuk, ya, satu yang lainnya di atas, yang dari atas menyampaikan yang ke bawah, sampai ma'u al-kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Ya, yang dengar atas dia sampaikan kepada yang bawah. Yang bawah thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu sampai ke perusnya. Hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Ya. Sampai akhirnya mereka sampaikan kalimat yang mereka dengar ini, bayangkan ini hadis jin semua. Ya. Ini gimana coba? Kalau bukan ditambah 100 kedustaan. Yang di atas dengar dari langit, sampaikan ke bawah, sampai ya dia sampaikan melalui lisan sahir atau kahin. Lisan penyihir atau dukunnya. Ya, ini mereka kerjasama dengan jin. Ya, bukan mitos, ini ada, memang nyata. Dukun-dukun zaman dahulu sama aja dukun-dukun zaman sekarang, mereka bekerja sama dengan jin. Ya, dengan cara mereka. Kita baca hadisnya saja. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Terkadang ya dia sudah terkena syihab ini tadi. Ya. Ya, bintang yang dilemparkan kepada mereka, bintang berapi. Qabla an yulqiyaha, sebelum mereka bisa menyampaikan kepada yang di bawahnya. Warubbama aqab alqaha qabla an yudrikahu. Dan terkadang sebelum mereka terkena, mereka sudah sempat menyampaikan kepada yang di bawah. Fayakdibu ma'aha mi'ata kizbatin. Kemudian didustakan terhadap khabar, satu khabar, didustakan terhadapnya 100, ditambah 100 khabar kedustaan yang lain. Ya. Fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha, kadha wa kadha, fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Maka dikatakan, bukankah ya dukun tersebut, tukang sihir tersebut sudah pernah hari ini dan hari itu, maksudnya pada hari ini dan pada hari itu, artinya apa? Artinya ini dukun ya pernah benar. Pernah benar. Ya. Salahnya lebih sering. Tetapi yang diingat benarnya. Nah, ini keadaannya demikian. Oh, dukunnya hebat. Oh, dia pernah ini benar. Ya, benarnya yang diingat. Yang salah-salahnya ini enggak direken. Ya. Sehingga dia yusaddaq dibenarkan dengan satu kalimat yang benar ini yang didengar dari langit. Padahal sudah dibungkus dengan 100 kedustaan. Ya. Nah, ini keadaannya sampai saat ini demikian. Ya, dukun laku. Ya. Meramalkan kekayaan, padahal kalau dia saya kenapa dia enggak jadi kaya duluan? Orang percaya. Oh, pernah kok si fulan benar kok jadi kaya. Ya mungkin satu orang. Ya, yang lainnya udah ketipu duluan. Tapi kok ya pergi-pergi aneh. Dipercaya dikarenakan satu perkara yang benar, kedustaan-kedustaan lainnya sudah enggak dianggap. Tasallallahu alaihi. Ya. Baik, kita akan insyaallah akan baca syarah dari hadis ini pada pertemuan berikutnya. Ya, naktafilahu subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.